السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعز، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، setiap umat mereka mempunyai hari raya yang menggambarkan akidah, akhlak, kepribadian, dan nilai-nilai umat tersebut. Mereka merayakannya berulang-ulang pada hari yang telah ditentukan. Adapun Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua hari raya umat Islam yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan kepada umat akan urusan-urusan yang berkaitan dengan keislamannya. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas, radhiyallahu anhu, salah satu di antara murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan: qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yawman yal'abuna fihima. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, mendapatkan bahwa mereka penduduk Madinah mempunyai dua hari yang mereka merayakan hari itu dengan mengisinya dengan sukaria. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadzanil yawman?" Hari apakah ini? Mereka menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami biasa merayakannya, bermain-main pada hari tersebut semasa jahiliyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah qad abdalakum yawmaini khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganti untuk kalian dua hari yang lebih baik dari hari tersebut, dari hari-hari yang kalian biasa merayakannya dengan permainan dan sukacita, sukaria. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua hari itu adalah yaumal adha wa yaumal fitr, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Ayuhal muslimuna ibadallah, dengan demikian Idul Fitri adalah momen umat Islam berbahagia di dalamnya, karena pada hari ini umat Islam tengah berbuka dari saumnya dan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari kesempurnaan saum yang dilakukan selama bulan Ramadan penuh. Idul Fitri adalah merupakan penutup yang paling baik dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika di bulan Ramadan. Karena pada hari ini umat Islam mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya dengan takbir, tahmid, tahlil, Kemudian menyusulnya dengan ibadah zakat. Dan kemudian mengakhirinya dengan salat Idul Fitri. Demikianlah ibadah demi ibadah datang silih berganti. Tidak ada yang menghalangi antara kita dengan ibadah-ibadah tersebut kecuali kematian. Ayuhal muslimuna ibadallah. Betapa banyak pintu-pintu kebaikan. Demikian juga dengan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada ketaatan. Dan semua itu telah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, hendaklah muslim dan muslimah berusaha keras untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan tersebut untuk persiapan dirinya di esok hari pada hari yang kekal dan abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin dan memerintahkan kepada setiap jiwa untuk melihat apa bekal yang sudah dipersiapkan untuk hari esok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ayuhal muslimuna ibadallah, ketahuilah bahwasannya Idul Fitri adalah salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar ini, berarti ini adalah cerminan dari ketakwaan di dalam hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah cerminan takwa dari hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri adalah hari yang mengandung makna, maksud, dan tujuan yang sangat agung dan mulia. Tujuan utama yang terkandung pada hari ini adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala bi'ifradillahi azza wa jalla bil'ibadah. Yani, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk mengesakan Allah azza wa jalla melalui berbagai macam amalan ibadah yang kita lakukan. Seperti doa, takut, mengharap, meminta pertolongan, kemudian melakukan penyembelihan, bersumpah, bertawakal, dan lain sebagainya di antara amalan-amalan ibadah. Semua itu kita lakukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Tauhid adalah merupakan inti atau pondasi untuk seluruh amalan yang kita lakukan. Tauhid adalah merupakan perwujudan dari kalimat La ilaha illallah. Tauhid adalah penentu di mana orang yang bisa mewujudkannya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan tauhid, maka seluruh amalan yang dia lakukan, kendatipun itu adalah amalan-amalan yang baik, sebanyak apapun amalan itu akan sia-sia. Dan orang tersebut bahkan akan masuk ke dalam an-nar, siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah. Oleh karena itu, hendaklah kita berdiri kokoh di atas pondasi ini, pondasi tauhid, karena tauhid adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk ditunaikan. Dan ketahuilah, barang siapa yang menunaikan hak-hak Allah ini, maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah luas. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal, kata beliau, كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. Suatu ketika beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar yang beliau namai dengan Ufair. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apakah hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Wa haqqal 'ibad 'ala Allah, dan hak hamba dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ayuhal muslimuna ibadallah. Oleh karena itu, hendaklah kita hati-hati dari perkara-perkara yang akan menghancurkan tauhid. Janganlah kita melakukan penyembelihan selain untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita bersujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita bersumpah selain atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan syirik dalam berbagai macam bentuknya, seperti sihir dan sejenisnya. Tinggalkanlah atau jauhilah jimat. Dan jauhilah atau janganlah sekali-kali kita mendatangi dukun untuk urusan apapun, atau orang-orang yang dianggap pintar dan dianggap mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Di antara makna tauhid adalah perwujudan dari makna syahadat alla anna Muhammadan Rasulullah. Tauhid juga adalah perwujudan dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat ini sebagaimana kalimat asyhadu alla ilaha illallah, pengucapannya sering diikrarkan oleh kita di dalam salat kita. Dan apalagi seorang muadzin dengan lantang suaranya mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibadallah, ketahuilah bahwasanya penjabaran dari kalimat ini, kalimat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adalah merupakan pengikraran bahwa diri kita mengharuskan untuk pertama taat kepada seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mengharuskan kita untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kita mengharuskan diri untuk membenarkan apa saja berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat adalah kita mengharuskan diri kita dengan ikrar tersebut untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan cara contoh dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah makna yang terkandung pada kalimat syahadat yang kedua. Dan selebihnya dari itu, kita membuktikan kecintaan dan sikap memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sikap itu adalah menghormati dan menyanjung, naam, memuji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin radhiyallahu anhum jami'an. Maka tidaklah kita sebut mereka kecuali dengan sebutan-sebutan yang penuh dengan penghormatan. Barang siapa yang menjatuhkan kehormatan mereka, mencela dan menghina mereka, maka berarti dia tidak berada di atas jalan Islam. Waspadalah kepada mereka yang menyebarkan hinaan-hinaan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ibadallah, ketahuilah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima ibadah seseorang, bagaimanapun bagusnya ibadah tersebut, kecuali amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waspadailah bid'ah, yakni amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena amalan yang seperti itu bagaimanapun bagusnya akan ditolak. Waspadailah syirik, karena perbuatan ini adalah amalan yang akan menyebabkan seseorang murtad, keluar dari Islam, menjadi kafir karena dia sudah tidak memperhatikan tauhid. Oleh sebab itu, maka jauhilah orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu Hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah jalan salaful ummah, sebab jalan ini akan membawa kita kepada keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, di antara hikmah disyariatkannya Idul Fitri adalah terhubungnya umat antara muslim dengan muslim yang lainnya, mukmin dengan mukmin yang lainnya, sehingga hal ini semakin mengokohkan hubungan silaturahim. Maka gunakanlah kesempatan ini sesuai dengan syariat untuk lebih peka terhadap saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan persaudaraan mukmin itu dengan perkataannya, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasad idza ishtaka shay'an tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma." Kata beliau, perumpamaan orang mukmin dalam kepekaan dan kasih sayangnya antara satu dengan yang lainnya adalah seperti satu jasad. Apabila merasakan sesuatu dari sajad jasadnya, maka seluruh jasad merasakannya sehingga dia tidak bisa tidur dan merasakan demam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau yang semakna dengan ini, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Sesungguhnya hal yang paling pertama kali akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah dari seorang hambanya kelak di yaumil akhir adalah salatnya. Maka perhatikanlah salat, jagalah ketika azan dikumandangkan untuk melakukannya. Salat adalah tiang agama yang dapat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka dia akan lebih melalaikan urusan-urusan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tunaikanlah zakat, karena sesungguhnya zakat ini adalah sesuatu yang akan mensucikan jiwa. Kepada mereka yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah sesuatu yang akan menjaga harta kita, dan dengan zakat ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar untuk orang-orang yang fakir dan yang membutuhkan. Bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan ibadah saum dan ibadah haji, sebab ibadah haji ini adalah merupakan rukun Islam yang paling agung. Ibadallah, hendaklah kita jaga sikap baik kepada orang tua. Jagalah hubungan silaturahim dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, karena sesungguhnya amalan yang demikian adalah amalan yang pahalanya Allah akan segerakan di dunia. Juga Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan baginya pahala yang sangat besar kelak di yaumil akhir. Ibadallah, perhatikanlah hak-hak tetangga. Di dalam hadis disebutkan, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'ithahu. Tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejelekan-kejelekannya. Lakukanlah amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Sebab dua hal ini yang akan membentengi Islam dan masyarakat dari perkara-perkara yang akan merusak dan menghancurkan masyarakat tersebut. Ibadallah, Islam melarang untuk membunuh jiwa tak berdosa, jiwa tak bersalah. Karena sesungguhnya dosa ini Allah Subhanahu wa taala sejajarkan dengan dosa syirik di dalam Al-Qur'an. Islam menyuruh kita untuk menjauhi riba, sikap sogok menyogok dan persaksian dusta, sebab hal ini akan merusak stabilitas sosial dan akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dari makanan dan minuman yang mencelakakan kita, termasuk rokok, sebab hal ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, di samping akan merusak hati, akan merusak akal, membinasakan badan dan merusak akhlak masyarakat. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'alallahi 'ahdan laman syaribal muskir an yusqiyahu min tinatil khabal." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah punya janji bahwasanya barang siapa yang meminum khamar atau minuman yang memabukkan, Allah Subhanahu wa taala akan menuangkan kepadanya min tinatil khabal. Mereka bertanya, yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tinatul khabal?" Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tinatul khabal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Araqu ahli al-jannah aw 'usaratu ahli araqu ahli an-nar aw 'usaratu ahli an-nar." Yakni perasan darah dan nanah penduduk neraka itu yang akan dituangkan kepada mereka yang meminum minuman yang memabukkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, waspadalah terhadap kelompok-kelompok yang menyesatkan umat, yang tidak segan-segannya menganggap kafir dan mengkafirkan umat Islam yang lain tanpa ukuran-ukuran syariat. Mereka tak segan-segannya membunuh jiwa-jiwa yang tak bersalah. Mereka selalu membidik generasi muda sehingga mereka tak segan-segan mengkafirkan orang tuanya, bahkan membunuh orang-orang yang tak bersalah sekalipun itu adalah orang tuanya. Mereka adalah kelompok khawarij. Mereka adalah yang dijuluki dengan jama'atut takfir, jamaah yang mengkafir-kafirkan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras terhadap kelompok yang seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Terakhir secara khusus untuk kaum muslimah, hendaklah muslimah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hendaklah mereka mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam. Hendaklah mereka bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan anak-anaknya agar mereka menjadi generasi Islam muda yang kokoh, kokoh akidahnya, kokoh akhlaknya. Sungguh, figur seorang ibu itu sangat kuat pengaruhnya terhadap anak-anaknya daripada ayahnya. Dan kendatipun demikian, ayahnya hendaklah harus membantu pendidikan tersebut agar mereka betul-betul terdidik dengan pendidikan-pendidikan yang Islami. Jagalah hak-hak suami, pergaulilah dengan baik, jagalah kehormatan, harta dan kehormatannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dari Abdurrahman ibn Auf, beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha," apabila seorang muslimah, seorang perempuan yang menjaga salat 5 waktunya, melaksanakan saum pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya pada hal-hal yang ma'ruf, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila laha, akan dikatakan kepada perempuan seperti itu, adkhilil jannata, masuklah engkau kepada al-jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang engkau mau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani. Maka hendaklah seorang muslimah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Islam telah menjaga hak sebagai muslimah dengan sempurna. Hati-hatilah, waspada terhadap seruan-seruan yang menipu, di mana seruan tersebut akan menjatuhkan nilai-nilai keemasan sebagai muslimah. Hendaklah hati-hati dari ajakan orang-orang fasik yang menyeru kepada gaya dan kebiasaan orang-orang kafir, bahkan orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, di mana seruan itu akan menjatuhkan kewibawaan atau menghancurkan rasa malu sebagai wanita dan bahkan akan menghancurkan agamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Ayuhal muslimuna ibadallah, sekalipun ibadah Ramadan telah berlalu, ibadah saum bukan berarti harus berhenti. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan kemudian menyertai dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia melaksanakan ibadah saum 1 tahun lamanya. Maka barang siapa yang mempunyai tanggungan, dia batal punya uzur pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia dahulukan untuk mengqadanya pada bulan ini, kemudian setelah selesai baru menyertainya dengan 6 hari di bulan Syawal. Demikian juga dengan sholat malam 11 rakaat atau sholat malam bagi yang mereka melaksanakan lebih dari itu. Setelah bulan Ramadan bukan berarti berhenti, karena orang-orang soleh terus melaksanakan ibadah-ibadah tersebut sampai Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukannya dengan kematian. Maka hendaklah di bulan Syawal, kemudian di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sampai ketemu lagi dengan bulan Ramadan, maka sholat itu terus kita laksanakan. Karena di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya seutama-utamanya sholat setelah sholat yang maktubah, sholat wajib, adalah sholat fi jawfil lail, sholat pada tengah malam, di saat manusia banyak yang tertidur. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, jelas sekali, fahayatul muslim kulluha ibadah, kehidupan muslim kita sebagai mukmin, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, adalah seluruhnya ibadah. Sehingga ingatlah kepada seruan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau terus beribadah kepada Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu kematian. Ayuhal muslimuna ibadallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita kepada orang-orang saleh yang tidak pernah terputus untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqamah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allahumma ya Allah, taqabbal minna siyamana wa salatana. Terimalah dari kami ibadah saum kami dan ibadah salat kami. Allahumma ihfaz biladana. Ya Allah, jagalah negeri kami ini, negeri Indonesia. Wahfaz wulata umurina min kulli su. Dan jagalah mereka, orang-orang yang mempertahankan keamanan negeri ini, dari rongrongan mereka yang akan menghancurkan dan mengganggu keamanan stabilitas negara ini. Wa wafiqhum litahkimi kitabika wa sunnati nabiyika. Dan berikanlah taufik kepada mereka untuk menjadikan Al-Quran kitabmu dan sunnah nabimu sebagai hukum. Warzuqhum al-bitanatas salihah. Dan berikanlah kepada mereka teman yang baik. Tadulluhum alal khair. Yang akan membawa mereka, menunjukkan mereka kepada kebaikan. Watursiduhum ilaih. Dan akan membimbing mereka menuju jalan-jalan kebaikan yang engkau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, dulu salaf pernah ada yang memberikan tahniah atau ucapan selamat pada hari ini dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka pada hari ini pun, di tempat ini pun, saya mengatakan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima dari kita dan dari kalian semuanya amalan-amalan ibadah yang kita lakukan pada hari-hari yang lalu, dan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan pada hari-hari berikutnya. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan Id tahun ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni apa yang kurang dan salah dari diri saya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin kaum muslimin wa muslimat. Mudah-mudahan apa yang benar itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa diambil faidahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.